نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Tauhid, dan kita masuk di dalam pembahasan atau bab yang baru. Kata beliau Al-Musannif rahimahullah ta'ala, babu ma ja'a fi himayati Mustafa sallallahu alaihi wasallam jalal tauhid wa sattihi kulla tariqin yusil ila syirik. Tentang dalil-dalil yang datang menjelaskan tentang penjagaan Sang Mustafa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam, jalan tauhid, sisi-sisi tauhid. Dan juga beliau menutup seluruh jalan atau celah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Maka di dalam bab ini Al-Musannif rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW selain diutus untuk mendakwahkan tauhid dan melarang dari perbuatan syirik, begitu juga Rasulullah SAW menutup segala macam bentuk dan celah yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Dan ini menunjukkan kesempurnaan syariat al-Islam, dan ini merupakan sebuah faedah di mana wasail atau wasilah-wasilah tersebut hukumnya sama dengan al-maqasid atau tujuan, sehingga pada intinya pembahasan ini masuk di dalam kaidah amah yang disebutkan oleh para ulama ahli ilmu. Al-wasail laha ahkamul maqasid, wasilah-wasilah itu hukumnya juga sama dengan maksudnya. Maka ketika kesyirikan diharamkan, bahkan a'zamul muharramat asyirku billah, bahkan kesyirikan merupakan keharaman yang paling agung, paling besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, fala wasail, maka seperti itu pula hukum dari wasilah-wasilah yang mengatakan kepada kesyirikan, walaupun makin baik, walaupun itu jauh-jauh hari nanti, walaupun dalam anggapan atau dalam logika seseorang perkara tersebut tidak mungkin atau bahkan jauh kemungkinan untuk bisa mengantarkan kepada kesyirikan, namun Allah Subhanahu wa ta'ala hakim, Allah Maha Hakim, Maha Hikmah, ketika melarang dari perbuatan, maka wasail-wasail yang mengatakan kepada perkara tersebut juga dilarang, termasuk di dalamnya asyirku billahi azza wa jalla. Nah, oleh karena itu, kalau kita memperhatikan syariat-syariat yang Rasulullah SAW tetapkan, seperti larangan untuk bersikap buruk di kubur, dan bahasanya kuburan itu dimuamalah dengan muamalah yang sunnah, tidak boleh ditinggikan sesuai dengan kata syariat. Begitu pula tidak boleh kita datul kubur menulis nama di kuburan, atau tazyinul kubur, atau menghiasi kuburan, atau jisis di kicin, ataupun di kapur, di semen. Uyumna alim masjid, atau bahkan di bawah di atasnya masjid. Semua ini kalau kita perhatikan, hal ini dilarang karena perkara-perkara tersebut adalah perkara yang dapat mengantarkan kepada asyirku billahi azza wa jalla. Wakadzalika nasalat at-taswir, menggambar makhluk hidup, ini juga dilarang di dalam Islam. Bahkan termasuk orang yang mendapatkan azab yang paling pedih adalah al-musawwirun asyaddu an-nasi 'adaban yawm al-qiyamah alladziina yudhahiruna khalqallah. Orang-orang yang paling keras azabnya pada hari kiamat di antaranya adalah orang-orang yang menyerupai, menyamai, menandingi makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan at-taswir. Dalam riwayat yang lainnya dijelaskan apa itu, yaitu al-musawwirun, orang yang menggambar atau membentuk makhluk itu, entah itu dengan anak dipatung, dipahat, obi madalah dirosul dengan digambar, atau dengan alat-alat modern sekarang di alat fotografiyah dengan foto dan misalnya. Ini dilarang. Jantar hikmahnya adalah karena hal tersebut merupakan wasilah yang dapat mengatakan kepada asyirku billahi azza wa jalla, sebagaimana telah kita pelajari pada bab sebelumnya. Ketika perhalaan pada kaumnya Nabi Nuh, wan suwa yang mulia dan kasar, dijelaskan oleh para salaf sebab kuburan-kuburan atau mereka menjadi perhala-perhala disembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di antaranya masyarakatnya atau kaumnya membuatkan patung bagi mereka. Tsumma sawwaru kamathilahu wa ta'ala 'alaihim al-'abad fa'budu. Dibuatkan untuk mereka patung-patung yang asalnya hanya sebatas untuk kenangan, niatnya baik untuk mengenang orang soleh. Namun karena hal tersebut bukan sesuatu yang dibimbingkan, bahkan dilarang, dan syaitan tahu bahwasanya hal-hal seperti itu akan mengantarkan kepada kesyirikan walaupun makin baik, walaupun jauh-jauh hari. Namun itulah tujuan dari syaitan menjerumuskan dan menggincirkan manusia kepada kekufuran syirik. Nah, maka di dalam bab ini Al-Musannif rahimahullah ta'ala membawakan adilah di antara contoh-contoh bagaimana Rasulullah SAW begitu semangatnya untuk menjaga kaum mukminin untuk tetap berpegang teguh di atas tauhidullah azza wajalla, bahkan melarang kaum muslimin untuk terjatuh selain kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga kepada sebab-sebab yang mengantarkannya. Nah, kata Al-Musannif rahimahullah ta'ala, babu ma ja'a fi himayati al-mustafa janaba tawhid wa sabbi kull tariq yusil ila syirik. Fa kaidah yang menjelaskan tentang penjaga sang mustafa. Al-mustafa yakni jadi dari kata as-safwa yakni al-muhtar. Al-Mustafa yakni al-Muhtar, orang yang terpilih. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan bertauhid, sisi-sisi tauhid. Begitu pula sabdihi kula tariqin yusil ala syirik. Begitu pula Rasul sallallahu alaihi wasallam menurut segala macam celah yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Kata Rasul atau kata Al-Musannif rahimahullah ta'ala wa qawlullah ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi wa 'alaykum harisun 'alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, azizun 'alaihi wa 'alaykum, berat atasnya apa yang memberatkan kalian, harisun alaikum, semangat atas kalian, bin mu'minin ar-rahmu rahim, dan kepada kaum mu'minin beliau lembut dan penyayang. Maka di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di antara sifat-sifatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tidak semata-mata merendah sebagai bentuk pujian bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun min ajal anak dan dia ini juga di antaranya agar kita mencontoh peran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di antaranya dijelaskan di dalam hadis ayat. Karena Rasulullah SAW kita diperintahkan untuk menjadikan beliau uswah. Uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat pada diri Rasulullah SAW uswah hasanah, contoh yang baik. Liman kana yarjullah wa yawmal akhir. Bagi siapa yang menginginkan mengharap Allah Subhanahu wa Ta'ala berjumpa dengan Allah dan menginginkan hari akhir mendapatkan jannah dan mendapatkan serta keselamatan dari Allah. Maka di antara awsaf ini, di antara sifat-sifat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul datang dari jenis manusia. Pada firman Allah min anfusikum, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Seorang Rasul yang datang dari jenis kalian, yakni sama-sama manusia, dan ketika itu sama-sama orang Arab, sehingga memudahkan untuk kalian selalu bertemu dengan Rasul, meminta bimbingannya, mendengarkan tausihannya. Dan ini bantahan kepada orang-orang musyrikin yang mengatakan bahwasanya yang namanya Rasul harus diutus dari kalangan al-malaikat. Maka justru sebaliknya, minal hikmah, termasuk yang antara hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang rasul, mengutus seorang mubalig dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sama-sama mereka, sama-sama jenis mereka, sehingga memudahkan mereka untuk berkomunikasi, memudahkan untuk mereka bertemu dengan sang utusan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga terus terikat. Berbeda hanya dengan malaikat. Kalau seandainya Rasul itu langsung dari kalangan malaikat, maka tentunya yang namanya manusia tidak mampu itu. Ya Rabbul malaikat tidak akan mampu untuk melihat al-malaikat. Pemasalah Jibril, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pertama kali melihat Jibril ala suratihi wa hayatihi, ketika melihat langsung bentuk asli dari malaikat Jibril, di mana luar biasa besarnya, luar biasa kuatnya, walaupunnya jarak, dan malaikat Jibril memiliki 600 sayap, yang satu sayapnya saja satu lubuk menutup lubuk, begitu besar. Wa huwa min hamalatil 'arsy, dan beliau termasuk malaikat-malaikat yang memimpin 'arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk terbesarnya Allah. Selain besar dan kuat, maka ketika melihat langsung Jibril alaihissalam, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu ketakutan. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu bagaimana dengan manusia? Nah, maka di antara hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi, seorang rasul kepada manusia dari jenis itu, dari jenis mereka, sama-sama manusia. Kemudian di antara sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam berikutnya yang disebutkan di dalam ayat ini, azizun alaihi ma alaitum. Berat dirasa apa yang kalian itu merasa berat dengannya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam merasa sedih. Rasul sallallahu alaihi wasallam merasa tidak kuat apabila melihat umatnya kebalan di dalam kegelapan, kesesatan, wasyirku billah azza wa jalla. Oleh karena itu beliau berusaha dan berupaya untuk menyelamatkan umatnya, memperingatkan mereka semangat. Dan ini nampak dari sirahnya beliau alaihi salatu wasallam, bagaimana semangatnya beliau, bagaimana sedihnya beliau ketika umatnya berada di dalam asyirku billah azza wa jalla wa dhalalah dan kesesatan. Maka dari sini pula yang kita baca bisa kita petik, seyogyanya bagi kita yang mengaku sebagai muttabi'i Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagai pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita juga memiliki sifat peduli sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam miliki. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melihat masyarakatnya, ketika melihat umatnya berada di dalam kesesatan, beliau berupaya, beliau peduli, beliau mengajak, beliau menyelamatkan mereka dari kesesatan tersebut, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bukan seorang yang egois, ketika beliau mendapatkan hidayah, beliau tidak menggunakannya sendiri. Yang namanya al-Islam, yang namanya hidayah Allah, ini diturunkan untuk lisan yang dibasar, seluruh manusia, bukan untuk kita sendiri-sendiri, tidak. Maka bahkan termasuk kewajiban, termasuk hak, ketika seorang itu diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan ilmu tersebut, untuk mengajak umat kepada al-haq sesuai dengan kemampuannya masing-masing, bukan menjadi orang yang egois. Ma'alaya minannas, saya enggak urusan dengan orang lain, mau urusan apa ya terserah, bukan urusan saya, bukan kewajiban saya, tidak. Nah, maka ini diantara yang pertama sifatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam merasa benar ketika melihat umatnya mendapati kesusahan, mendapati kesengsaraan, syirikan, kuburan, banyak semisalnya. Begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam itu taisir, selalu menginginkan kepada umatnya di jalan syariatnya kemudahan. Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu memilihkan kepada umatnya syariat-syariat yang paling mudah bagi mereka. Kata Rasulullah SAW, "Wa'idtu bil hanifiyyati samha." Aku diutus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan agama hanifiyah, agama tauhid yang samha, yang mudah. Dimana ketika seorang itu melakukan atau melaksanakan syariat Allah Azza wa Jalla dan di luar kemampuannya, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pemathalan pada syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika as-salat, diwajibkan untuk seorang itu berdiri. Bahkan termasuk rukun. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman." Salatlah dalam keadaan berdiri. Namun ketika seorang tidak mampu atau bahkan barakallahu fikum tidak bisa untuk berdiri, maka diberikan rukhsah. Shalli qa'iman fa illam yastati' fa qa'idan, kalau tidak mampu maka boleh untuk berdiri, boleh untuk duduk. Fa illam yastati' fa 'ala al-janb, dan apabila tidak mampu dia berbaring. Taisir min Allah azza wa jalla. Kata juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma ja'alallahu 'alaikum min ad-din, ma ja'alallahu 'alaikum fi din min haraj." Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan bagi kalian di dalam syariat, di dalam agama ini kesusahan. Artinya, segala macam bentuk syariat, aturan di dalam Islam itu selalu digantungkan, selalu terkait dengan kemampuan. Nah, kemudian sifat yang berikutnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Harisun 'alaikum." Beliau juga bersemangat atas kalian. Yakni harisun 'ala hidayatikum, semangat terhadap hidayah kalian. Dan dari sini pula kita bisa petik faedah bahwasanya ketika Rasulullah SAW bersemangat untuk memberikan hidayah kepada manusia, yang namanya orang semangat pasti akan menunjuki kepada mereka jalan yang benar, berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, dan bahkan ad-da'wah kepada Allah Azza wa Jalla min afdhalil a'mal, termasuk amalan yang paling afdal, mengajak umat, membimbing umat, mengajarkan umat kebaikan. Min afdhalil a'mal, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapa lagi orang yang lebih bagus? Artinya kata Allah tidak ada yang lebih bagus dibanding orang yang siapa? Mimman da'ilallah. Dibanding orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semata-mata berdakwah mengajarkan umat kebaikan namun dirinya dilalaikan, tidak. Namun juga mengamalkan apa yang dia miliki, wa 'amila shalihan, dan dia pun beramal saleh. Sehingga dia berdakwah biqaulihi wa 'amalihi. Dia berdakwah dengan apa yang dia ucapkan dan praktek serta amalannya. Faqauluhu yusaddiq 'amalahu. Maka apa yang diucapkan itu selaras dengan amalannya. Begitu pula sebaliknya. Amalannya selaras dengan apa yang dia ucapkan. Maka hadza khairun nas. Ini adalah orang yang terbaik. Begitu juga Rasulullah SAW memperkisahkan jenis-jenis manusia. Itu apabila dikiaskan dengan tanah, secara makna ada tiga. Tanah yang tandus, tanah yang hanya bisa menampung air, yang ketiga adalah tanah subur yang bisa menumbuhkan tumbuhan, bisa barakallahu fikum menjadi tempat tinggal yang bagus, menjadi tempat yang indah. Maka la syak bahwasanya jenis tanah ketiga ini adalah yang terbaik, tanah yang subur, yang ketika dihujani oleh air, dihujani oleh ilmu, dihujani oleh syariat Allah Azza wa Jalla, maka tanah tersebut atau qalbu tersebut menjadi tumbuh. Dan Rasulullah SAW pada bagian akhir hadis tersebut, yakni ketika memisalkan qalbu manusia menjadi diumpamakan seperti tanah, maka jenis yang ketiga, فَذَلِكَ مَا فَعَثَمِ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْهُدَى. Maka hujan itu seperti, atau dipermisalkan seperti apa yang aku diurus dengannya. Maka masing-masingnya ketika dinasihati, disampaikan padanya ilmu, ada yang bisa menerima, ada yang tipenya seperti tanah tandus, disiram atau tidak sama saja. Dan ini seperti orang-orang kafir, sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundhirhum la yu'minun. Wa hadha syarrun nas. Sama saja kau beri peringatan atau tidak kau beri peringatan, kau nasihati tidak nasihati, sama saja. La yu'minun, mereka tidak akan beriman. Wa hadha syarrun nas. Ini tipe yang paling jelek. Yang kedua hanya bisa menampung ilmu saja. Dan yang ketiga adalah orang yang menjadi tanah subur yang menumbuhkan tumbuhan, bisa digunakan buah-buahannya, bisa untuk barang-barang itu pangan untuk ternak-ternak, tanah yang paling diminati. Maka kata Rasulullah SAW menjelaskan tentang jenis ketiga yang maknanya kama qala alaihi salatu wassalam, فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللَّهِ فَعَمِلَ بِعِلْمِهِ وَعَلَّمَ. Oh, kamu kawal alaihi salatu wassalam. Dan jenis ketiga ini seperti orang yang memiliki titik, memiliki kefaqihan, memiliki ilmu. Dia memahami apa yang diajarkan. Dia memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mempelajarinya. فَعَمِلَ بِهِ. Dan dia mengamalkannya. Dan tidak semata-mata itu, kata Rasul, fa'alana, dan dia mengajarkannya. Maka orang yang memiliki titik, mengamalkan apa yang dia ilmu serta mendawakannya, huwa khairun nas, orang yang terbaik. Dan juga berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama al-Qur'an, orang yang mempelajari Al-Qur'an. Yani orang-orang yang mempelajari Allah, mempelajari al-adillah syar'iyyah, mempelajari al-kitab sunnah, tidak semata-mata Al-Qur'an namun juga mempelajari tafsirnya. Yani menafsirkan Al-Qur'an dari sunnah. Begitu pula kalam salaf. Karena kalam salaf menjelaskan bagaimana praktek al-kitab sunnah secara benar. Dan yang namanya sunnah menjelaskan, menasirkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Maka ini termasuk nasirnya. Orang yang mempelajari Al-Quran juga mempelajari sunnah, mempelajari aqwalul ulama, artinya mempelajari diri secara keseluruhan. Tidak semata-mata mempelajari Al-Quran itu mempelajari tajwidnya, mafhumul huruf atau mafhumnya, tidak. Namun yang lebih penting daripada itu adalah mempelajari apa yang terkandung di dalamnya. Begitu pula mengamalkannya. Ini yang dimaksud ta'allama Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan tidak semata-mata punya ilmu, kemudian mengamalkannya, kemudian tidak peduli dengan yang lainnya. Bukan seperti itu kata Rasulullah SAW, orang yang terbaik, namun harus dengan baik wa'allamahu dan mengajarnya. Nah, dan ini juga nampak dari ayat ini. Sifatnya Rasulullah SAW adalah harisun alaikum, orang yang semangat atas hidayah kalian, sehingga beliau senang apabila melihat umatnya berada di atas al-hidayah, maka beliau berupaya untuk mendakwahkan al-hidayah tersebut, mengajak umatnya untuk kembali kepada al-haq. Kemudian di antara sifat berikutnya kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Taala bagi mukminin rauf rahim, terhadap kaum mukminin beliau rauf, lembut orang, rahim, penyayang. Nah, makanya di antara sifat Rasulullah SAW yang dijelaskan di dalam ayat ini dan juga seyogianya atau bahkan wajib untuk kita beriktidal mencontoh sifat Rasulullah SAW ini. Dan sering dari ayat ini, walaupun ayat ini menceritakan tentang Rasulullah SAW, lalu apakah kaitannya dengan bab yang sedang dibahas, di mana bab menjelaskan tentang bagaimana semangatnya Al-Mustafa, yakni Rasulullah SAW untuk menjaga sisi-sisi tauhid agar tidak tercemar. Begitu pula menutup segala macam celah yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Keterkaitan ayat ini dengan bab, di mana ayat ini menjelaskan sifat Rasulullah SAW, beliau adalah orang yang paling semangat di dalam ta'limun nas, orang yang semangat di dalam mengajarkan umat kebaikan. Dan aslu al-khairat, pokok dari segala macam kebaikan adalah tauhid. Maka lahir tauhid adalah perkara yang paling Rasulullah SAW semangati untuk didakwahkan. Begitu juga kesyirikan, yakni lawan dari tauhid, adalah perkara yang paling Rasulullah SAW bersemangat untuk memperingatkan umat darinya. Bahkan celah-celah yang dapat mengantarkannya pun Rasulullah SAW berusaha untuk menutupnya. Di antaranya yang pernah kita bahas tentang hadis di mana Rasulullah SAW ketika menjelang wafatnya beliau, Rasulullah SAW dalam keadaan seperti ini sudah sakit-sakitan, sudah menjelang wafatnya, Rasulullah SAW tetap semangat untuk memberikan nasihat kepada umatnya dengan ucapan beliau di antaranya, "La'natullahi 'ala al-yahudi wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid tempat ibadah. Yakni Rasulullah SAW memperingatkan umatnya untuk tidak ikut-ikutan sebagaimana perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani, menjadikan kuburan sebagai masjid. Karena itu wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Maka ini diantara contoh semangatnya beliau alaihissalatu wassalam di dalam menutup segala macam celah yang dapat mengantarkan kepada syirik. Kemudian kata Al-Musannif rahimahullah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu buyutakum qubur wa la taj'alu qabri 'idan wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum rawahu Dawud bi isnadin hasan wa rawahu Bukhari. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum qubur." Janganlah jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Yakni tidak dijadikan sebagai tempat ibadah. "Wa la taj'alu qabri 'idan." Dan janganlah kalian menjadikan kuburan itu sebagai tempat yang biasa dikunjungi atau sering dikunjungi. Wassallu alayya, dan bersalawatlah kepadaku. Fa inna salatan tadluhu ilayhi kuntum, karena salawat-salawat kalian sampai kepadaku di mana pun kalian berada. Karena sesungguhnya salawat kalian sampai kepadaku di mana pun kalian berada. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Begitu pula rawi-rawinya tidak terpercaya. Maka di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan beberapa perkara. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, "Laa taj'aluu yuntaqu kuburan." Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Yakni tidak diisi dengan ibadah. Tidak diisi dengan ibadah. Bahkan sebagian yang sepatasnya yang namanya rumah itu selalu dipenuhi dengan ibadah. Salat nawafil, salat-salat sunnah, salat duha, begitu pula qiraat Al-Qur'an atau diisi dengannya an-nasa'ih wa tawjihah, sering diisi dengan nasihat-nasihat dan arahan baik itu kepada istri ataupun anak-anaknya, dia mengajarkan kebaikan di rumah tersebut sehingga betul-betul nampak nuansa ibadahnya. Dan ketika rumah tersebut dipenuhi dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, tentunya yang datang adalah malaikat rahmat. Namun berbeda hanya ketika rumah tersebut kosong dari ibadah, hanya sebatas untuk tempat tidur, istirahat, atau bahkan untuk dia bersantai. Kalau kita melihat orang-orang awam selesai pulang dari rumah, yang dipegang pertama kali remote TV, atau yang dipegang pertama kali adalah Android-nya. Bukan ibadah Allah, bukan persiapan dalam bersalat maghrib atau membaca Al-Quran atau mendengar nasihat-nasihat, tidak terpesit oleh mereka hal yang seperti ini. Makanya seperti ini akan dipenuhi dengan siapa? Ketika rumah tersebut kosong dari ibadah Allah Azza wa Jalla, maka yang datang adalah asyaitan. Dan dari ucapan Rasulullah SAW ini pula bisa dipetik faedah bahwasanya yang namanya kuburan itu bukan tempat ibadah. Karena Rasulullah SAW menjelaskan, "La taj'alu buyutakum kuburan." Jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan, yakni tempat yang tidak digunakan seperti tidak digunakan ibadah. Maka dari situ bisa kita pahami berarti yang namanya kuburan itu bukan tempat ibadah. Nah, namun seyogyanya atau sepantasnya rumah itu dipenuhi dengan ibadah Allah Azza wa Jalla. Karena itu kata Rasulullah SAW yang namanya salat hukum asalnya paling ahsan, paling afdalnya adalah di rumah ilal maktubat, kecuali salat-salat wajib bagi arjal. Nah, kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, "Wala taj'alu qabri 'idan." Dan janganlah kalian menjadikan kuburan itu sebagai ini, yakni tempat yang sering dikunjungi. Dan ini dijelaskan oleh para ulama memiliki dua jenis. Id maknanya secara bahasa adalah kul mayatak haror, sesuatu yang sering berulang. Ini makna dari id. Oleh karena itu, Idul Muslimin, hari rayanya kaum muslimin itu tetap dari Idul Adha disebut sebagai Id karena setiap tahunnya berulang dilakukan lagi. Ini makna secara bahasa min ada ya'udhu, yaitu kembali, berulang. Dan Id memiliki dua jenis. Yang pertama adalah Idul Zamani, Id dari sisi zaman, seperti Idul Fitr, Idul Adha, ini disebut sebagai Id. Begitu pula Al-Jumu'ah disebut sebagai Idul Usbu', hari rayanya pada pekan, karena hari Jumat adalah suatu yang berulang. Yang kedua adalah Idul Makani, Aidun makani. Aid dari sisi tempat. Dimana tempat tersebut adalah tempat yang sering dikunjungi atau berulang atau dikunjungi, berkumpul di situ orang-orang. Oleh karena itu seperti Al-Ka'bah, Masjidil Haram, Al-Masya'ir, Mina, Safa, Marwah, itu semuanya disebut Id. Karena tempat-tempat tersebut adalah tempat yang sering dikunjungi. Manusia berkumpul di situ, begitu pula Arafat. Itu disebut sebagai Id. Karena manusia setiap tahunnya ke situ, atau bahkan ketika mereka memiliki kemampuan ke situ. Nah, sering dikunjungi. Maka di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa la taj'alul qabra idan." Janganlah kalian menjadikan kuburan itu sebagai id, yakni tempat yang sering dikunjungi atau berkumpul-kumpul di situ. Dan ini larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hikmahnya karena hal tersebut menjadi wasilah yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Karena kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana kuburan kaum muslimin pada yang lain. Kaum muslimin pada umumnya disyariatkan untuk ziarah sebagaimana yang lain yang tidak ada maksiat secara khas, secara khusus. Nah, oleh karena itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka yang berada di Madinah itu ketika masuk masjid dan datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan salat sebagaimana biasanya, tahiyatul masjid, kemudian salat lima waktu. Tidak datang ke kuburan Rasul diziarahi setiap kali masuk Masjid Nabawi. Karena mereka paham, mereka tahu itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. La taj'alul qabri aidan, janganlah kalian jadikan kuburan itu sebagai aid. Nah, begitu pula tidak boleh seseorang itu meniatkan dasar ketika dia berangkat madaran untuk melaksanakan haji atau umrah, niat awal atau niat dasarnya adalah ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya tabak, ikut saja. Nah, ada pun secara asal apabila dia meniatkan dari awalnya, dari sininya madaran mau berangkat, saya mau ziarah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah perkara yang dilarang. Masuk di dalam hati, la tasyhadu lahal illa ila salatil masjid. Janganlah kalian melakukan safar kecuali kepada tiga masjid saja. Artinya, kalian itu safar untuk ibadah itu dilarang kecuali pada tiga masjid saja. Karena tiga masjid ini memiliki masjid, memiliki khususan dibagi masjid-masjid yang lainnya, sehingga disyariatkan untuk seorang itu beribadah di situ. Masjidil Haram 100 kali lipat dibanding ibadah di tempat yang lainnya. Masjidil Nabawi 1000 kali lipat dibanding ibadah di tempat lainnya. Wa Masjidil Aqsa 500 kali dibanding ibadah di tempat yang lainnya, sehingga disyariatkan. Adapun tempat-tempat yang lainnya, masjid-masjid pada umumnya, itu tidak memiliki masjid. Satu masjid dengan masjid yang lainnya sama. Nah, maka tidak boleh untuk seorang itu niat safar, niat wisata, mau sekalian lihat masjid Kubah Mas misalnya seperti itu. Niat sengaja memang dari dasarnya mau wisata, makanan, mau lihat masjid Kubah Mas. Masjid satu dengan yang lainnya sama saja. Nah, dan ini merupakan wasilah kepada dulu. Apalagi ziarah atau safar niatnya untuk ziarah di kubur. Maka yang seperti ini adalah safar bid'ah, safar yang hukumnya bid'ah. Tidak ada contohnya. Adapun ketika seorang itu berada di situ, yang musafir datang ke Masjid Nabawi, kemudian dia berziarah ke situ, ini niatnya tabak, niatnya ngikut saja, bukan jadi niat dasarnya. Nah, karena kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kuburan kaum muslimin yang lainnya sama, sehingga ziarah kubur itu disyariatkan secara umum. Dan ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak disyariatkan secara khusus. Nah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam selanjutnya menjelaskan wasallu alaihi dan bersholawatlah kepadaku. Dan bersholawatlah kepadaku. Artinya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mesti yang namanya seorang itu hendak bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam harus mendatangi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjarah kuburan ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa'inna salatahu tadluhu haitsu kuntum." Salawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Sehingga yang namanya salawat tidak terharus atau bahkan tidak secara khusus bahkan tidak disyariatkan ketika mendatangi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disyariatkan hanya sebatas salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar mengarah ke kuburan tersebut kemudian berdoa menghadap kiblat ketika hendak ini berdoa. Dan tidak disyariatkan untuk salam secara khusus kepada beliau menghadap kuburan beliau apalagi minta-minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Rasul al-Madad al-Madad ya Rasul agni ya Rasul kada wa kada la syak ini syirkun billahi azza wa jalla. Maka para siapa yang tidak bersalawat dimanapun mereka disyariatkan untuk bersalawat dan salawatnya seseorang kepada Rasulullah SAW itu sampai kepada beliau dimanapun orang itu berada. Oleh karena itu kata para salaf ma'anta wa man bil andalus illa salawat. Ketika menasihati orang yang menyengaja datang ke kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semata-mata untuk mensalawati beliau, maka kata salah seorang salaf ma'anta wa man bil andalus illa salawat. Kamu sama orang yang di Andalus sama-sama aja. Beda-beda. Artinya ketika bersalawat, ketika niatnya salawat, itu semua sampai. Gak harus datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanad yang hasan. Fasyahid, maka syahid dari hadis ini yang terkait dengan bab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menjelaskan dan melarang beberapa perkara yang semuanya itu merupakan wasail syirik, merupakan celah yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan, menjadikan kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tempat yang sering dikunjungi, atau bahkan menjadi tempat ibadah secara khusus, sebagaimana yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tetapi berkubur masjid, janganlah kalian menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Fa'ini anhaku anhani. Nah maka hadis ini diantaranya untuk upaya beliau alaihi salatu wassalam di dalam menutup celah yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Adapun yang berikutnya insyaallah kita akan kaji pada pertemuan berikutnya. Inilah kabar Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.